wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiyyi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang ke-11, bab Al-Mujahadah, dan di kesempatan sebelumnya kita telah masuk hadis yang ke-5, sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yang ke-6, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, dan bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untukmu, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Ta'ala, dan janganlah engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala takud law anni fa'antu kana kada wa kada, dan ketika menimpa kepadamu sesuatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan sekiranya aku melakukan demikian, niscaya yang terjadi demikian dan demikian. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala, akan tapi hendaklah engkau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan. Allah berbuat terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fa inna law taftahu amalu syaitan au amala syaitan, karena perkataan seorang seandainya dan seandainya, ya, itu akan membuka na'am amalan-amalan syaitan. Rawahu Muslim, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang membawa ajaran-ajaran yang bermanfaat, demikian pula wasiat-wasiat yang sangat berharga untuk umatnya. Naam. Ya, ajaran-ajaran, wasiat-wasiat yang itu menanamkan pada diri seorang muslim, naam, suatu harapan tertanam dengannya itu as-sajaah, keberanian, demikian pula kekuatan. Dan dengannya tersebut merubah ya pribadi seorang muslim menjadi seorang yang berguna dan bermanfaat, sehingga dengannya kehidupan dunia itu dipenuhi dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ihsan. Naam. Dan dalam hal ini hadis yang disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mu'minul qawiyyu, naam, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Orang yang beriman yang kuat, naam, ya, itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Naam. Dan yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, naam, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah beliau ketika mensyarah hadis ini. Naam. Yakni fi imanihi, seorang mukmin yang kuat, yaitu kuat dalam keimanannya. Naam, walaisal muradul qawi fi badani, dan bukan yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang beriman yang kuat terkait fisiknya, badannya. Bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini seorang mukmin yang kuat, yaitu yang kuat keimanannya. Bukan kuat dalam hal badannya, fisiknya. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan, li'anna quwwatal badan dararan 'alal insan idza istu'mila atau idza istamala hadhil quwwata fi ma'siyatillah. Karena kekuatan badan, kekuatan fisik itu ya akan menjadi suatu yang memadharatkan atas seseorang. Naam, kapan itu? Ketika orang tersebut menggunakan kekuatannya terhadap untuk perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Kekuatan badan itu terkadang akan memadharatkan seorang ketika dijadikan kekuatan tersebut untuk digunakan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Naam. Apakah itu mendzalimi saudaranya? Naam. Ya, menyakitinya. Ataukah hal-hal yang lain yang itu merupakan dosa dan kemaksiatan karena kekuatan badan yang dia miliki, kekuatan fisik yang dia punyai. Naam. Ya. Fa quwwatul badan laisat mahmudatan wala matmumatan fi dzatiha. Maka kekuatan badan, kekuatan fisik itu, naam, bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Kalau semata-mata kekuatan badan itu sendiri. Ya, tidak dipuji, tidak tercela. Tergantung mau digunakan untuk apa kekuatan badannya, kekuatan fisiknya ini. Apakah digunakan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya ataukah sebaliknya? Naam, tergantung penggunaannya untuk apa. Kekuatan badan yang dia miliki tersebut. In kana al-insanu istamala hadhihi al-quwwata fi ma yanfa'u fid dunya wal akhirah sarat mahmudatan. Maka jika seseorang tersebut menggunakan kekuatan yang dia punya tersebut dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka kekuatan badan yang dia punya itu sesuatu yang terpuji. Wa in ista'ana bihadil quwwati 'ala ma'siyatillah sarat matmumatan. Naam, dan jika ya kekuatan badannya tersebut dia gunakan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, tentunya ketika itu ada sesuatu yang tercela, yang tidak terpuji. Naam. Ya. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dari hadis ini ya adalah kekuatan dalam hal keimanan. Naam. Al-mu'minul qawi, seorang yang beriman yang kuat imannya. Naam. Ya. Karena ketika seorang itu memiliki kekuatan iman, naam, maka akan mendorong kuatnya iman tersebut untuk seseorang menegakkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah wajibkan, ya. Kemudian dia menambah, tidak mencukupkan dengan kewajiban itu. Ya, melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, kita lihat orang yang memiliki kekuatan iman yang kokoh, yang kuat, akan nampak dari amaliyahnya begitu banyak, ya, naam, yang dia kerjakan dengan berbagai macam jenis amalan ketaatan ibadah, ya, naam, karena dorongan iman yang begitu kuat, yang begitu kokoh, ya, sehingga ia pun berusaha semaksimal mungkin menjalankan perkara yang Allah wajibkan dan menambah dengan amalan-amalan sunnah. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedangkan orang yang lemah imannya, ya tentunya berbeda dengan orang yang memiliki kekuatan iman. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang terkadang, naam, banyak kekurangan-kekurangan dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena lemahnya iman, sedikit amalan sunnah, padahal sunnah, amalan sunnah tersebut sesuatu yang bisa menyempurnakan dari amalan kewajibannya. Tidak jarang karena kelemahan iman terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Ya. Maka orang yang kuat imannya, naam, itu lebih baik. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah dalam hal keimanan. Naam. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullin khairun. Dan masing-masingnya itu punya kebaikan. Naam. Yaitu baik orang yang beriman yang kuat imannya ataukah yang lemah imannya, masing-masing ada pada mereka itu kebaikan. Naam. Masing-masing, baik yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang lemah, kedua-duanya itu memiliki kebaikan. Naam. Bagaimanapun ya, orang yang beriman tidak akan kosong ya dari yang namanya itu melakukan kebaikan. Naam, dari yang namanya itu ketaatan. Ya. Demikian pula amalan saleh. Namanya orang yang beriman tidak akan lepas ya dari yang namanya untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Hanya saja tentunya berbeda orang yang kuat imannya dengan orang yang lemah imannya. Naam. Ya, dalam menjalankan kebaikan, dalam melakukan ketaatan. Naam. Ya, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing ada pada mereka itu kebaikan. Naam. Ya, karena orang yang beriman bagaimanapun kondisi keadaan keimanan mereka tidak akan luput, tidak akan lepas dari yang namanya ketaatan. Meskipun orang yang lemah imannya tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Ya, lambat dalam beramal, berbeda dengan orang yang punya kekuatan iman. Ya, memperbanyak amalan dan bersegera, tidak menunda untuk melakukan kebaikan. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kullin khairun, agar supaya jangan sampai ada orang yang memahami Kalau orang yang lemah imannya berarti tidak ada kebaikan. Tidak. Masing-masing memiliki kebaikan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Meskipun orang yang lemah imannya. Dan tentunya bagaimanapun meskipun orang yang lemah imannya jauh lebih baik dibandingkan orang kafir. Naam. Dan itu sebuah perkara yang tidak diragukan dalam hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'd rahimallahu taala tatkala beliau menjelaskan terkait hadis ini, di mana di antara faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini, dari penggalan yang pertama ini, ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup, ya, terkait tentang keyakinan dalam hati. Ya, ucapan demikian pula perbuatan. Sebagaimana itu adalah merupakan madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah iman. Naam. Ya. Di mana iman itu memiliki 70 sekian cabang dari keimanan. Naam, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una. Naam su'batan fa'alaha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha imanatul adhani tariq wal haya'u su'batul minal iman. Naam, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Naam, keimanan. Ya, cabang-cabang keimanan itu kembalinya terhadap amalan zahiriyah, demikian pula batiniyah. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi adalah qauluhu la ilaha illallah. Naam, kalimatut tauhid, ucapan seorang terkait kalimatut tauhid. Qaul. Ya, iman berupa ucapan. Yang paling rendah dari keimanan tersebut menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Naam, bagian dari keimanan itu bagian dari amalan saleh. Naam. Ya, dan jangan menyepelekan amalan yang kecil ini. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang itu ya, dia bersenang-senang di dalam surga akibat karena menyingkirkan ranting yang mengganggu jalan yang kaum muslimin. Yang dengannya dia pun ya, bersenang-senang di dalam surga. Yataqallabu fil jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ranting yang mengganggu. Naam, yang dia singkirkan supaya kaum muslimin yang melalui jalan tersebut tidak terganggu dengan adanya ranting itu. Yang paling rendah ini berupa tadi apa? Qaul, ucapan. Ini berupa amalan. Wal haya'u syu'batul minal iman, dan rasa malu itu merupakan di antara cabang dari cabang keimanan. Al haya, naam, merupakan amalan hati. Ya. Sehingga dari sini dan hadits-hadits yang lainnya bahwasanya naam, iman itu adalah berupa naam, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, naam, demikian pula perbuatan dengan anggota tubuh lainnya. Naam. Dan dari sini pula menunjukkan faedah, kata beliau, wa hadza min adillati salaf, ini termasuk di antara dalil salaf. Ya, terkait bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Al-mu'minul qawiyyu. Naam. Ya, khairan wa habbu ilallahi ta'ala minal mu'minin ad-dha'if. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhafu minal iman wa dzalika adhaful iman. Ya, apabila seorang itu melihat suatu kemungkaran, maka adalah dia merubah kemungkaran tersebut. Naam, dengan tangannya, kalau enggak mampu ya dengan lisannya, kalau enggak mampu ya dengan hatinya. Naam, yang menunjukkan ya dia menjauhi perbuatan dosa tersebut, kemungkaran tersebut. Naam, dan itu adalah merupakan keimanan yang paling lemah. Setidaknya ada pengingkaran atas dosa dan kemaksiatan. Naam, yang bentuknya terlihat nampak dia menjauhi. Naam, dosa dan kemaksiatan tersebut menjauhi tempat yang merupakan tempat yang di mana terjadi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Naam, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadadhum imana. Naam, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah gemetar hati-hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Maka iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa berkurang. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Itu madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah keimanan. Iman berupa keyakinan dalam hati. Ya, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini berbeda dengan naam mereka, orang-orang Khawarij misalnya, yang mereka mengatakan iman itu ya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, ya, dan amalan dengan anggota badan. Akan tapi mereka semata-mata melakukan dosa dan kemaksiatan, langsung mereka mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Naam, ya, mengeluarkan seorang tersebut, ya, dari keislaman. Ini mereka orang-orang Khawarij. Naam, ya, semata-mata seseorang melakukan dosa besar, dengan sebab itu maka keluarlah orang tersebut dari keislaman, ya, kafir dengannya. Naam. Oleh karena itu mereka, orang-orang Khawarij ini, naam, mereka adalah orang-orang yang menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Orang yang menghalalkan darah harta benda kaum muslimin dengan prinsip mereka ini. Naam, ya, semata-mata melakukan dosa besar sudah. Yang demikian itu menyebabkan naam keluarnya mereka, ya, kaum muslim tersebut yang terjatuh pada perbuatan dosa, naam, dari yang namanya keimanan, keislaman. Naam, naam, ya, perbuatan dosa, minum khamr, mencuri, membunuh, berzina, itu adalah merupakan suatu perbuatan yang amat sangat besar dalam pandangan Islam. Nah, tapi tidaklah kemudian menjadikan yang demikian tersebut orang itu keluar dari Islam. Naam. Barakallahu fik. Dia masih berada dalam tahta masyiatillah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki nanti dia mungkin mengampuninya, maka dia akan mendapatkan ampunan dan akan dimasukkan dalam surga. Manakala ditegakkan hukum had bagi mereka, maka hukuman had yang ditegakkan pada mereka dalam kehidupan dunia ini sebagai kafarah atas dosa yang mereka lakukan. Nah, tidak menjadikan yang demikian itu kemudian mengeluarkan seseorang dari keislaman. Naam. Berlawanan dengan Murji'ah ini, dengan orang-orang Khawarij ini. Ya. Naam, mereka orang yang berpemahaman Murji'ah dengan berbagai macam jenis naam, ya. Kelompok yang ada pada mereka ketika mendefinisikan tentang masalah keimanan. Nah, ada di antara mereka, ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah al-iqrar, semata-mata mengikrarkan saja dengan lisan. Seperti dari kelompok Al-Karramiyah, ya, iman di sini mereka itu sekedar iqrar, mengikrarkan dengan lisan saja. Sehingga naam, di sisi mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, karena iman di sisi mereka adalah semata-mata mengikrarkan dengan lisan, ya kan? Nah, mereka orang-orang munafik, orang yang dengan lisan mereka menyatakan keislaman, ya, tapi batin mereka penuh dengan kekufuran. Tapi anehnya mereka terkait orang-orang munafik ini, nah, adalah orang-orang yang berhak bagi mereka untuk ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ancamkan kepada mereka di darji asfali minan nar. Iya kan? Kan aneh. Sehingga dari situ menunjukkan tentang rusaknya, batilnya pemahaman mereka terkait tentang keimanan. Kalau dikatakan iman itu semata-mata ikrar, mengikrarkan dengan lisan saja. Nah, dan lebih buruk lagi dari mereka, dari kalangan Jahmiyah, ya. Naam. Yang pentolan mereka Jam bin Sofwan, ya. Yang berpendapat naam bahwasanya iman termasuk juga salah satu pentolan dari kalangan Qadariyah, ya, Abdul Hasan As-Solihi, mengatakan iman itu sekedar, ya, ma'rifatul qalb. Naam, mengetahui dengan hati saja, ya, sekedar tahu, mengenal. Naam, ini lebih rusak, ya. Naam, dibandingkan yang sebelumnya dari kelompok Al-Karramiyah yang mengatakan bahwa iman itu adalah al-iqrar, sedangkan ini sekedar ma'rifah. Sehingga dari pemahaman mereka ini terkait tentang keimanan melazimkan yang sekedar ma'rifatul qalb, berarti mereka naam, ya, Fir'aun dan kaumnya itu beriman. Kelaziman dari ucapan mereka kalau iman itu semata-mata ma'rifatul qalb, yang dari sini menunjukkan tentang batilnya dan lebih rusaknya pemahaman mereka terkait keimanan dibandingkan yang tadi Al-Karramiyah. Karena melazimkan dengan ucapan mereka ini, Fir'aun dan kaumnya itu mereka adalah orang-orang beriman. Nah, karena mereka mengetahui kebenaran Nabi Musa, Harun alaihi wassalam. Ya. Naam. Atas apa yang mereka bawa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, ya. Laqad alim taka perkataan Musa alaihi salam kepada Firaun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Laqad alim tama anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Sungguh engkau mengetahui apa tidaklah mereka itu diturunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabb langit dan bumi yang menurunkannya. Sungguh engkau mengetahuinya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa ulwa. Mereka mengingkari dalam kondisi jiwa mereka itu meyakini tentang kebenarannya. Karena kedzaliman, karena keangkuhan, sehingga mereka mengingkari. Tapi hatinya mengakui. Nah, sekedar mengakui. Ya. Nah, mengetahui. Ya. Apakah dikatakan keimanan? Kalau demikian, berarti melazimkan mereka adalah orang yang beriman. Akan tapi kan tidak demikian kondisinya. An-naru yuraduna alaiya ghuduwa wa asyia. Neraka itu akan ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petangnya di alam barzah mereka. Nah, ya, berarti menurut mereka juga, mereka ahlul kitab pun orang-orang yang beriman. Karena mereka orang yang sangat mengenal, mengetahui tentang kebenaran. Ya, Rasulullah SAW, mereka sangat mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, ya, barakallahu fiik. Demikian pula Abu Thalib, ya, yang meninggal di atas kekufuran, ya, berada di atas agama nenek moyangnya, tatkala diajak didakwah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi enggan untuk mengucapkannya. Nah, ya, yang termasuk di antara orang yang mendapatkan siksa yang paling ringan, ya, di neraka dengan sebab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal ini. Apa yang pernah dikatakan oleh Abu Thalib ini? Dia pernah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengetahui, kata dia, bahwasanya agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan sebaik-baik agama untuk manusia. Ya, agama yang dibawa oleh beliau. Sungguh aku tahu. Naam. Laulal malamah wa hadar wa masabbatu hadar masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kalau bukan karena ketakutan, celaan, cercaan, kekhawatiran dicaci maki oleh kaumnya, niscaya engkau akan mendapatkan diriku betul-betul lapang untuk memeluk agama itu. Tahu tentang kebenaran. Naam, bahkan lebih daripada itu, iblis laknatullah alaih. Kurang apa taunya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dia pun mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fa'angdirni ila yaumi ba'atsun, wahai Rabbku, berikan aku tangguh. Naam, ya, hingga hari dibangkitkan. Dia tahu yang bisa menunda kematiannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan qala rabbi fa'angdirni ila yaumi ba'atsun. Ya kan? Qala fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Bagaimana perkataan iblis? Maka dengan izzah kemuliaan ya Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan dia, maka dia pun mengatakan demikian, la aghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Faham, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik ketika ditanya siapa yang menghidupkan, matikan, siapa yang berikan rezeki, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, apa yang mereka katakan? La yaquluna Allah, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu. Ini menunjukkan tentang kebatilan yang ada pada mereka. Iman dikatakan sekedar ma'rifatul qaul. Ya. Menunjukkan tentang batilnya. Maka iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tadi kita sebutkan, naam, adalah ya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan anggota badan, ya bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini merupakan prinsip dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait dalam hal ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, dari sisi ini pula murji'ah di sisi mereka. Naam, keimanan orang yang melakukan dosa kemaksiatan itu sama keimanan mereka dengan para sahabat, sama keimanan dengan ya, malaikat Jibril dan yang lain sebagainya. Naam, ya. Karena termasuk di antara prinsip mereka bahwasanya la yadru iman ma'adhamin, tidaklah akan memadorotkan keimanan sedikit pun dengan dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga menurut mereka iman semua manusia itu sama satu dengan yang lainnya, enggak berbeda. Karena dosa kemaksiatan itu tidak akan memadorotkan keimanan pada seseorang. Sehingga menurut mereka orang yang berbuat zina, orang yang minum khamr, mencuri, sama keimanan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sama keimanan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wal iyadu billah. Naam. Ini menunjukkan sekali lagi tentang kebatilan apa yang ada pada mereka terkait tentang keimanan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang disebutkan pula oleh As'adi rahimallahu ta'ala, wa fi hadzal hadits, dalam hadits ini memberikan faedah pula, annal mu'minina yatafawwatuna fil khairiyah. Naam, wa mahabbatillah wal qiyami bidinihi. Orang-orang yang beriman mereka itu bertingkat-tingkat dalam hal kebaikan. Demikian pula bertingkat-tingkat dan kecintaan mereka kepada Allah serta dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, wa annam fi dzalika darajat, dan sungguhnya mereka dalam hal itu ya berderajat, ya bertingkat-tingkat. Naam. Dalam hal keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa likullin darajatun mimma aminu. Masing-masing memiliki tingkatan derajat keutamaan, kemuliaan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Naam. Yang kata beliau, di mana kesimpulannya mereka orang-orang yang beriman itu setidaknya terbagi menjadi tiga golongan. Naam. Yang pertama as-sabiquna ilal khairat, orang yang mereka bersegera dalam kebaikan. Wahumul ladzina qamul wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat. Naam. Wa fudhulal mubahat. Mereka ini adalah as-sabiqunal al-khairat, adalah orang-orang yang menegakkan, menjalankan kewajiban-kewajiban. Demikian pula mereka mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, mustahabbah. Dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, demikian pula yang makruh, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang berlebihan. Ya, meninggalkan berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Ini as-sabiquna ilal khairah. Kelompok yang pertama. Orang yang juga mereka menyempurnakan amalan yang mereka kerjakan, dan mereka tersifati dengan sifat-sifat na'am kesempurnaan, kata beliau. Yang kemudian yang berikutnya, al-muqtasiduna alladzina taqtasaru 'alal qiyamil wajibat wa tarkil mahdhurat. Mereka orang yang muqtasid. Ya, al-muqtasidun. Na'am, yang mencukupkan menjalankan perkara yang diwajibkan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini golongan yang kedua. Kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, adz-dzalimuna li anfusihim alladzina khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang mendzalimi jiwa-jiwa mereka sendiri dengan ya terkadang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Nah, yang mereka mencampur adukkan antara amalan yang saleh dan yang lainnya amalan kejelekan. Naam. Ini sebagaimana naam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Tsumma awratnal kitabal ladzi nastafaina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalikal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab ya kepada orang-orang yang kami pilih. Maka di antara mereka, orang-orang yang Allah pilih tersebut, ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Naam, ya. Terjatuh kepada dosa-dosa kemaksiatan yang itu di bawah kekufuran, kesyirikan yang tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Naam. Ya. Di antara mereka adalah muqtasid. Dan di antara mereka adalah sabiqun bil khairat. Itu semuanya merupakan karunia yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsir beliau. Naam, ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Fatir ayat yang 32. Tsumma awratnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina wa hum hadhil ummah. Mereka yang dimaksud ini ya, kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih ya dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud di sini adalah umat ini, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum dzalimul nafsi bil ma'asi alladzi hiya dunal kufr, di mana ada di antara mereka naam orang yang melakukan dosa kemaksiatan. Naam, yang mana dosa kemaksiatan yang mereka terjatuh padanya itu naam dosa kemaksiatan yang di bawah kekufuran yang tidak menyebabkan mereka itu keluar dari Islam, kufur. Naam. Yang berikutnya kata beliau ya, wa minhum muqtasid, yang dimaksud adalah muqtasir ala ma yajibu alaihi wa tarkil muharram wa tarik lil muharram, yaitu yang mencukupkan mengerjakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan kepada naam ya dari perkara-perkara yang diharamkan. Naam. Kemudian ya, sabiqun bil khairat, yaitu kata beliau ya, orang yang bersegera naam sar'a fiha wajtahada fasabaqa ghairahu, maka dia bersegera dalam kebaikan, bersungguh-sungguh padanya, mendahului yang lainnya dalam kebaikan. Wa wal muaddilil faraid al mukthir minan nawafil at-tariq lil muharram wal makruh. Dia adalah orang yang menunaikan kewajiban, memperbanyak amalan sunnah, meninggalkan yang diharamkan dan yang makruh. Yang kemudian beliau mengatakan fakulluhum istafahullahu liwarathati hadzal kitab. Semuanya itu baik zalimul nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mewarisi kitab ini. Naam. Wa intafawatat mardafatuhum wa tamayazat ahwaluhum, meskipun tingkatan kondisi keadaan mereka itu berbeda dalam hal keutamaan, kedudukan, kemuliaan. Nah, tapi mereka semuanya adalah orang-orang yang Allah pilih. Naam. Ya. Falikulin minhum kistun min warathatihi. Naam. Hatta dhalim linamsi. Maka masing-masing dari mereka itu punya porsi bagian mewarisi kitab ini. Hingga orang yang mendolimi dirinya sendiri, yang terjatuh kepada perbuatan dosa. Karena bagaimanapun ada padanya itu asal keimanan. Dia punya keimanan. Naam. Fa innama ma'ahu min asl iman wa ulumil iman wa a'malil iman min warathatil kitab. Karena sesungguhnya apa yang bersama dia, naam, dari orang yang tadi mendolimi dirinya sendiri itu, dari asal keimanan, ilmu terkait tentang keimanan, amalan dari keimanan, sebagaimana tadi disebutkan, bagaimanapun, selemah apapun orang ya, yang beriman, ada padanya itu kebaikan. Ada padanya itu amalan soleh, ketaatan. Nah, ya. Li'anal murada biwarathatil kitab, warathatu ilmihi wa amalihi wa dirasati al-fadhihi wastikhraji ma'anihi. Karena yang dimaksud dengan mewarisi kitab itu mewarisi ilmunya, amalannya, mempelajari lafad-lafadnya dan mengeluarkan makna-maknanya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah, di antara faedah yang diambil dari hadis ini. Terkhusus penggalan yang pertama ini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu inallah minal mu'minina dhaif. Di antara ini, orang yang beriman mereka itu bertingkat-tingkat ya, dalam hal keutamaan, kebaikan. Ya, bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam mahabbatullah, kecintaan mereka kepada Allah dalam menegakkan agama Allah. Naam, yang tadi disebutkan, naam, setidaknya terbagi menjadi tiga golongan mereka kalau dikumpulkan, disimpulkan secara umum. Yang pertama, sabiqun bil khairat, orang yang mereka tidak mencukupkan menjalankan kewajiban, mereka pun juga memperbanyak amalan sunnah. Ya, mereka meninggalkan perkara yang diharamkan dan juga perkara yang makruh, bahkan mereka meninggalkan sikap berlebihan dalam perkara yang mubah. Naam. Ya, ini golongan yang pertama. Kemudian yang muktasid, yang mencukupkan menjalankan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, zalimul nafsi. Naam. Yang seringkali terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Naam, di mana dosa kemaksiatan tersebut sesuatu yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, maka mereka termasuk dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, dalam surat Fatir tadi yang kita sebutkan ayat yang ke-32. Naam, tsumma auratna al-kitaba alladzina astafaina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair bi'idnillah dhalikal fadlul kabir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Adapun sisa penggalan dari hadis ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Nah, ta'ala wa akhir da'un alhamdulillah rabbil alamin. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.